Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin. والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع. اللهم يا ربنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. Allahumma ya Rabbana usurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk terus berkumpul di sini. Allah memudahkan kita untuk belajar, dan siapapun yang dimudahkan oleh Allah di dunia ini untuk kebaikan, sesungguhnya hamba tersebut telah dimudahkan oleh Allah untuk meniti surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita sampai kepada surga Allah. Baik, kita akan lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab yang ke-66, yaitu bab istihbab ziyaratil quburi, bab tentang kesunnahan ziarah kubur. Dirijali, bagi kaum pria. Wa ma yaquluhu zairu, dan di sini menyebutkan apa sih yang diucapkan oleh orang yang melaksanakan ziarah kubur. Dalam bab ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kecerdasan beliau. Beliau mengatakan ziaratul kubur lirijal, ziarah kubur bagi kaum pria. Kaum wanitanya tidak disebut di sini. Karena memang ziarah kubur bagi kaum wanita, di situ ulama berbeda pendapat. Dan kalau kita titi dan teliti, perbedaan pendapat itu adalah justru karena rahmat untuk wanita itu sendiri. Yang lembut, yang mudah menangis, tidak tabah. Kemudian juga karena wanita ini adalah mengundang, ya, ini ada di dalam diri wanita itu adalah ada daya goda yang kuat. Bagi kaum pria, hendaknya wanita itu adalah tidak banyak keluar, khususnya ke tempat-tempat yang seperti itu. Sebab yang namanya kuburan biasanya adalah tempatnya ya terpencil, sepi, dan sebagainya. Justru di situ adalah untuk memberi penghormatan kepada wanita bagi yang mengatakan tidak diperkenankan. Akan tapi secara umum nanti akan kami jelaskan bahwasanya ziarah kubur bagi wanita adalah boleh, seperti yang kita baca dari hadis-hadis berikut ini. Tapi inilah kecerdasan Imam Nawawi, berjudul adalah disunnahkan kaum laki-laki mutlak, sudah. Jangan, tidak ada perbedaan di dalam hal ini. Akan tapi bagi kaum wanita nanti akan dijelaskan juga. Tidak disebutkan oleh Imam Nawawi karena memang di situ ada perbedaan tentang hukum wanita berziarah kubur. Sedikit perlu kami hadirkan tentang ziarah kubur bagi wanita. Hukumnya adalah Ada sebagian mengatakan haram, apalagi di saat banyaknya fitnah. Sebagian mengatakan makruh. Akan tapi para ulama, banyak di antara mereka, bahkan jumhur ulama mengatakan diperkenankan bagi wanita adalah ziarah kubur, seperti halnya disunnahkan bagi kaum pria ziarah kubur, maka disunnahkan juga bagi kaum wanita untuk ziarah kubur. Adapun riwayat tentang pelarangan ziarah kubur, misalnya la'anallahu zuwaratil kuburi, Allah mengutuk perempuan-perempuan yang memperbanyak ziarah kubur, para ahli hadis meninjau tentang hadis ini, sebagian mengingkari kebenaran hadis tersebut. Akan tetapi, kalau seandainya pun hadis itu sahih, itu kembali kepada hadis. Kalau kita kembalikan kepada hadis yang lain, yang memang Nabi pernah melarang peziarah kubur bukan saja kaum wanita, tapi kaum pria. Tapi setelah itu Nabi memperkenankan. Dan juga banyak contoh-contoh dari para sahabat Nabi yang ziarah kubur. Kalau memang perempuan yang ziarah kubur itu terkutuk, maka para sahabat Nabi yang wanita-wanita itu terkutuk. Termasuk yang mulia Sayyidat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka di situ ada kisah misalnya tentang ziarah kubur bagi seorang wanita adalah izin yang pernah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah dan mengajari bahkan untuk berdoa, bukan sekedar mengizinkan akan tapi diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ziarah kubur. Waktu itu Siti Aisyah bertanya, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah? Apa yang aku katakan di saat aku ziarah kubur?" Nabi tidak mengatakan jangan ya Aisyah karena kamu wanita, bukan. Tapi Nabi mengatakan, "Quli, katakanlah wahai Aisyah, ini assalamu ala ahli diyar. Salam sejahtera semoga senantiasa diberikan kepada penghuni ini dari penghuni kubur minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Wal muslimina, dari orang-orang yang Islam. Wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin." Dan juga tidak mendoakan orang yang ada di kubur saja. Ternyata boleh doa untuk orang yang bakal datang. Mustaqdimina, yang telah meninggal dunia. Wa mustakhirina, nanti yang bakal menyusul. Wa inna insya'allah bikum lahikun. Dan aku nanti akan menyusul kepada kalian semuanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Izin Rasulullah kepada Sayyidat Aisyah untuk ziarah kubur. Satu hadis ini saja sudah cukup untuk menjelaskan bahwasanya ziarah kubur bagi seorang wanita adalah diperkenankan. Dan juga pernah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, suatu ketika ini Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis. Marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad melewati bimra'atin, seorang wanita, tabki inda qabrin, menangis di atas kubur. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Ittaqillah wasbiri." Takutlah kepada Allah engkau wahai wanita, sabar. Faqalat ilaika anni, pergi kau. Rupanya saking dirundung duka, enggak sadar siapa yang negur itu, malah ngusir, pergi kau. Fa innaka lam tusab bi musibati, sebab engkau tidak mendapatkan musibah seperti yang aku terima. Sebab engkau tidak tertimpa musibah seperti yang menimpaku. Walam ta'rifu, dan kau tidak tahu. Walam ta'rifuhu, dan wanita itu tidak tahu kalau itu Rasulullah. Fakila laha, kemudian ada yang ngasih tahu, innahu nabi, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga sampai akhir hadis, akhirnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini juga bisa difahami bahasanya, waktu Nabi melihat wanita menangis, bukan Nabi Muhammad melarang pulang, tidak boleh kau ziarah kubur, tapi Nabi mengajari agar dia bersabar. Tidaknya takut kepada Allah dan tidaknya bersabar, bukan dengan cara menangis seperti itu. Maka para ulama nanti faham dari kisah menangisnya wanita ini adalah dikhawatirkan wanita itu pergi ke kubur menangis seperti itu. Maka sebagian ulama berpendapat wanita tidak boleh ziarah kubur jika dikhawatirkan terjadi yang demikian itu. Kalau dia tabah, tidak. Kemudian juga syarat aman. Dan banyak ada lagi riwayat misalnya tentang ziarah kuburnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Sayyidah Aisyah. Dan juga Sayyidah Aisyah ziarah bukan ziarah kubur yang dekat, jauh. Pergi Sayyidah Aisyah pergi ke tempat lain untuk ziarah ke kuburnya saudaranya yang bernama Abdurrahman. Dan masih banyak kisah-kisah tentang ziarah kuburnya para wanita. Dan juga umumnya hadis yang akan kita bahas sekarang. Ini hadis yang pertama. An Buraidah dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratil kuburi. Sungguh aku telah melarangmu ziarah kubur. Dulu aku melarangmu ziarah kubur. Kenapa? Karena waktu itu cara ziarah kubur yang ada di Mekah adalah benar-benar salah. Belum ada bimbingan. Sehingga ziarah kubur waktu itu mereka salah. Caranya salah. Maka sementara dilarang oleh Nabi SAW sampai mereka kuat dalam agama. Ngerti bagaimana ziarah. Setelah itu, fazuruha. Setelah itu Nabi Muhammad memerintahkan mereka untuk ziarah kubur. Para pakar usul fikih menjelaskan tentang jika ada datang perintah setelah larangan itu bagaimana. Apakah kembali kepada asal perintah yaitu wajib? Atau kembali kepada apa menjadi ibahah boleh-boleh saja? Atau kepada sunnah? Ini diperbincangkan di antara para ulama pakar usul fikih. Yang jelas di situ ada perintah setelah larangan. Dilarang dulu ziarah kubur. Lafazuruha, sekarang ziarahlah kubur. Dan ziarah kubur di sini bukan ditentukan untuk kaum laki-laki. Tapi fazuruha semua kalian. Seperti kuntu nahaitukum, aku melarang kalian semua. Maka juga sekarang aku perintahkan kepada semua. Jadi, wanita ziarah kubur tidak dilarang. Akan tapi di situ ada aturan-aturannya, kehormatannya. Dan kami seru kepada semua yang senang ziarah kubur itu, tolong jaga kehormatanmu. Dengan siapa engkau pergi, di perjalanan aman atau tidak, dan di kubur tersebut terhormat atau tidak. Kalau sudah misalnya di hari Kliwon ramai desak-desakan, haram bagimu datang. Ya, dari rumah saja doanya. Tidak ada ziarah wali di sana dianjurkan. Akan tapi kalau sudah keadaannya seperti itu, tidak usah maksakan. Sekarang maksakan ramai, harus ngambil leginya atau ponnya. Kalau di hari ponnya ramai, jangan ngambil yang ramai. Yang paling saja nanti yang sepi, tidak ada orang begitu. Ziarah ngambil yang ramai-ramai, dihindari yang ramai-ramai. Dan menentukan hari tidak ada, penentuan hari tidak, kapan saja. Sebab dalam hadis selanjutnya nanti, Nabi adalah tidak menentukan hari ziarah kubur, akan tapi ketahuilah kapan saja kita dianjurkan untuk ziarah kubur. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat lain disebutkan, faman arada ayazurul qubura, barang siapa yang ingin ziarah kubur, fal yazur, hendaknya dia berziarah. Fa innaha, karena ziarah kubur ini ada faedahnya, tudzakkiruhu bil akhirati, tudzakkiruhu bil akhirati, akan mengingatkan akhirat. Ini adalah pertama yang difahami oleh para ulama, bahwa kita tuh ziarah kubur hendaknya yang pertama adalah agar sadar kalau dia akan nyusul ke kubur. Itu bukan kita ingat dunianya dulu. Kita ziarah kubur yang pertama kali kita ingat kita bakal nyusul kubur. Tapi yang selama ini salah. Ziarah kubur yang ingat adalah cari dunianya. Berdoa untuk cari dunianya. Nah, ini itu jadikan nomor kesekian untuk berdoa. Bukan meminta kepada orang kubur juga, bukan. Akan tapi hendaknya kita datang ke kubur. Pertama dan paling utama adalah mengingat kalau kita akan menyusul kepada mereka. Dan kita harus sadar nanti ada yang menziarahi kita atau tidak. Ada yang mendoakan kita atau tidak. Kalau sampai mati dalam keadaan tidak beriman, siapa yang akan menziarahi kita? Maka di situ akan semakin berhati-hati. Ini ada sambungannya dengan hadis-hadis sebelumnya tentang ingat kematian. Fa innaha tudzakkiruhul akhirat, karena yang namanya ziarah kubur itu akan mengingatkan seorang peziarah itu akhirat. Jadi mengingat kubur ini mengingat apa yang terjadi setelah itu, dan aku akan menyusul, dan aku akan ditinggal oleh keluarga, aku akan meninggalkan keluargaku. Dan pertanyaannya terus bertambah, apakah nanti anakku juga ziarah lalu mendoakan aku atau tidak? Lah kalau aku didiknya salah kayak begitu, gimana anakku bisa mendoakan aku? Kemudian berpikir lagi, kalau sudah aku dikubur sini enggak bisa sedekah dengan harta yang aku tinggal. Kenapa aku harus nunggu mati baru bersedekah? Enggak ada yang mau sedekah untukku nanti. Maka sekarang akan aku kelarkan duitku. Kemudian kapan waktuku datang ke sini? Dan sudah ditentukan oleh Allah. Dan kalau sudah datang tempoku, aku tidak bisa mundur lagi. Maka aku harus menyiapkan saat ini. Harus siap-siap aku masuk ke kubur dengan persiapan amal-amal baik. Ini yang maksud untuk ziarah kubur. Kemudian setelah itu ada riwayat selanjutnya. Berdoa dan seterusnya. Ada bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ziarah kubur adalah sunnah. Dianjurkan. Termasuk bagi kaum wanita. Akan tapi catatan bahaya para wanita. Jika engkau ingin ziarah kubur, ingat. Dandananmu yang benar, bukan dandanan bikin orang pusing. Dandanan menor. dandanan biasa. Kemudian jika berjauhan harus ada mahram, tidak ada perlunya engkau mengadakan ziarah ke sana kemari, biarpun yang mengadakan adalah travel al-bahjah, enggak usah ikut. Kalau Anda dengan suami, dengan abang, dengan adik boleh ziarah. Enggak ada perlunya sampai harus memaksakan diri untuk pergi ke sana. Habis duit ratusan ribu, doa dari rumah nyampe. Tapi ingat, ziarah kubur tetap dianjurkan asalkan memenuhi syarat. Dan niatnya yang benar nanti. Niatnya yang benar, ziarah para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur. Kemudian di tempat tersebut terhormat. Sebabnya ziarah kubur tidak terhormat. Berbaur laki dan perempuan. Bahkan berdempet-dempetan, berdesak-desakan, masya Allah. Desak-desakannya luar biasa, itu bab haram sudah. Kalau kita tahu akibatnya semacam itu, haram. Kalau dari kejauhan melihat keadaan semacam itu, haram kita masuki. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Karena itu bukan suatu yang wajib. Akan tapi jika kita melakukan suatu yang wajib, kok terjadi seperti itu? Maka, ini kasus yang berbeda. Jangan lalu berkata, oh di Mekah tawaf kan begitu juga. Itu tawaf, dan ini bukan tawaf. Dan ini kewajiban kita melaksanakan tawaf, di saat kita sudah niat sunnah umrah sekalipun, tawaf menjadi wajib. Untuk menyempurnakan umrah kita. Ini keadaan yang sangat berbeda. Jangan menyamakan ini. Tapi ulama harus kita patuhi. Bahwasanya ulama melarang. Berdempet-dempetan hukumnya haram. Jika kita tahu akibatnya bakal dempet-dempetan, kok masih masuk hukumnya haram. Akan tapi kalau dalam keadaan arus di perjalanan, di pasar, tiba-tiba ada kebakaran di sana, terus rame begini, dempet-dempetan, ini lain cerita. Dan hendaknya wanita punya kemuliaan, mengerti tentang dirinya sendiri. Ziarah kubur, sunnah dianjurkan untuk mengingat kematian. Adapun masalah berdoa, ada, ini adalah selanjutnya. Hadis yang selanjutnya berbunyi, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullama kana lailataha, setiap kali jatah malam hari, jatah malam menginap di Siti Aisyah, min Rasulillah jatahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju min akhiril layli ilal baqi, Sayyiduna Rasulullah keluar ke Baqi. Bukan terjadi sekali. Kalau faham bahwasanya memperbanyak ziarah kubur bukan sesuatu yang terlarang. Karena Nabi mengatakan, Siti Aisyah mengatakan, kullama kana lailataha, kapan hari giliran Siti Aisyah, ditemukan Rasulullah keluar, lalu pergi. Pergi kemana? Ke Baqi. Padahal Rasulullah bisa mendoakan dari kamar beliau atau dari masjidnya. Akan tapi pergi ke Baqi. Ini menunjukkan disunnahkan kita ziarah. Bukan zatnya ziarah Baqi, bukan ziarah kubur secara umum. Fayaqulu, dan Nabi mengucapkan, dan ini diikuti oleh Siti Aisyah dalam riwayat lain, Siti Aisyah mengikuti di belakangnya. Dan Siti Aisyah meniru. Ini juga hujah lain lagi bahwasanya wanita boleh ziarah kubur, karena waktu Siti Aisyah mengikuti Rasulullah, Rasulullah tidak mengatakan, Aisyah kau di rumah saja, jangan ikut-ikut. Enggak. Tapi Rasulullah membiarkan. Assalamualaikum dara qawmin mu'minin. Salam sejahtera buat kalian. Kampung orang-orang beriman yang dikubur tersebut, kampung Irwin. Wa takuma tu'aduna ghadan mu'ajjalun. Telah datang apa yang telah dijanjikan kepadamu, yaitu kematian. Kau sudah mati dan sekarang kau akan berada alam barzakh menanti mu'ajjalun ghadan, sampai nanti di hari kiamat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kepada kalian. Menyusul kalian dalam kematian. Menyusul kepada kalian dalam kematian. Kami pun bakal menyusul. Dan ini harus disadari makna ini. Bukan saya ziarah-ziarah tok. Bahkan ini mungkin yang tidak pernah dibaca oleh orang-orang ziarah kubur ini. Ziarah kubur tidak tahu apa yang dilakukan. Ziarah kubur tidak tahu ngerjain apa di situ. Ucapkan ini yang diajarkan Nabi tersebut dahulu. Mengucapkan Assalamualaikum. Bahkan mungkin baca yang lain. Ini baca dulu yang diajarkan Nabi SAW. Dan disadari bahwasanya, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami akan nyusul kepada kalian semuanya, nyusul itu. Aku akan mati, aku akan dibawa orang ke tempat seperti ini. Biar kurang kemaksiatannya, biar kurang kebrutalannya, biar kurang kejahatannya, biar semakin sadar, biar semakin dekat kepada Allah. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Kemudian setelah itu apa? Dianjurkan kita untuk berdoa. Dan doa bukan doa ini yang diajarkan. Akan tapi ini secara umum Nabi mengajarkan. Dan Nabi memberikan contoh. Kalau Nabi memberikan contoh, lihat Allah maghfir. Ya Allah ampunilah li ahli baki'il gharqab. Gharqab itu adalah pohon, pohon berduri. Dulu ada pohonnya berduri, biarpun sekarang sudah ditebang. Sehingga menjadi baki'il gharqab. Ya Allah ampunilah penghuni baki'il gharqab. Yaitu pertama adalah mengucapkan salam kepada mereka. Yang kedua adalah bagaimana kita menyadari kalau kita bakal nyusul kepada mereka. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendoakan untuk mereka. Doa untuk mereka. Dan doa untuk mereka bukan saja doa untuk mereka, untuk yang hidup juga. Doa untuk yang hidup. Dalam riwayat lain disebutkan bahasanya, doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kisahnya tentang Siti Aisyah. Bahwasanya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kalau aku ziarah kubur. Nabi mengajarkan, Assalamualaikum dar qawmun mu'minin wa inna insyaAllah bikum lahikun. Amanallahu ra'atakum. Semoga Allah memberikan keamanan kalian dari rasa takut kalian di alam barzah. Wa anasa wahsyatakum. Kemudian rasa kamu gelisah, ketakutan, semoga dijadikan senang oleh ditemani dengan amal-amal baikmu. Wa ja'alal jannata mu'idan bainana wa bainakum. Dan semoga adalah surga nanti adalah tempat kita bertemu nanti. Kemudian yarhamullahu al-mutaqaddimin, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada yang sudah masuk kubur. Minna, dari kami kau yang beriman, wal mustakhirin, dan nanti yang bakal menyusul. Ini doa untuk yang hidup. Jadi ternyata di situ tidak hanya kita mendoakan orang yang mati saja. Ternyata di tempat tersebut diajarkan juga mendoakan untuk yang hidup. Cuman biasanya ada orang yang sempit pandang lalu membatasi, tidak boleh doa selain daripada ini, hukumnya bid'ah, masuk neraka dan sebagainya. Berdoa di mana saja boleh. Di tempat mana saja boleh, kecuali tempat yang dilarang oleh Nabi. Dan Nabi tidak pernah melarang kita berdoa di atas kubur, bahkan diajarkan doa di atas kubur. Kalau misalnya ada orang berlebihan, ini bukan urusan kita. Itu urusan orang yang berlebihan. Tapi berdoa diajarkan. Dan doa apa saja ini? Doa untuk mustaqdimin, orang yang bakal datang. Doa pengampunan, doa kasih sayang. Karena kasih sayang dan pengampunan terpenting bagi kita. Kalaupun kita berdoa lebih dari itu, bukan suatu yang dilarang. Karena ini diajarkan Nabi. Secara umum diajarkan berdoa di atas kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Memang permasalahan kita kadang permasalahan sebagian orang. Yang dia membatasi. Dan seolah-olah dia yang lebih tahu tentang batasan-batasan. Yang Nabi sendiri telah membuat batasan, dia seolah-olah lebih hebat dari Nabi lalu membuat batasan. Tidak boleh kamu berdoa selain daripada ini. Loh, memang Nabi melarang begitu. Kalau memang itu adalah larang, pasti Nabi akan mengatakan, ziarah kubur saja diatur Nabi. Dulu enggak boleh, sekarang boleh. Dan telah dibebaskan Nabi dan diajari berdoa. Dan berdoalah apa saja. Cuma nanti permasalahannya, apakah betul doa di depan kubur lebih dikabul daripada di luar kubur? Ini adalah permasalahan lain. Kemudian masalah ziarah kepada orang soleh dan sebagainya, ada makna tersendiri ziarah kepada orang tua. Ada riwayat, ziarah ke orang tua, ziarah kepada orang soleh. Punya tujuan kita ziarah kepada ulama, para wali dan seterusnya. Untuk menambahkan kecintaan. Mengingat kalau dari jauh mungkin kita tidak pernah tersentuh. Agar tapi di saat kita datang ke tempat kuburnya seorang soleh, kita semakin dekat hati kita. Nah ini. Dan kadang-kadang ada hamba-hamba yang berlebihan. Sehingga urusan-urusan ini betul-betul dijadikan urusan kayak orang nyembah berhala gitu. Na'udzubillah. Bagaimana? Nyembah berhala jelas syirik. Siapapun ngomong. Ahli iman mengatakan menyembah berhala adalah syirik. Siapa yang nyembah berhala? Orang ziarah kubur. Adapun masalah tamassuh bil maqabir, menyentuh kubur dan sebagainya. Ini adalah bab lain. Sekarang kita bicara ziarah kubur dulu. Ziarah kubur dan berdoa di atas kubur bukan suatu yang terlarang. Dan doa dengan bermacam-macam doa dan bermacam-macam cara. Apakah doa langsung begitu, doa minta kepada Allah di atas kubur, atau doa dengan tawassul, bab tawassul lain lagi ini. Seperti halnya selagi kita mengatakan tawassul boleh di dalam masjid, tawassul di pasar juga boleh, maka tawassul di atas kubur juga boleh. Akan tapi ada sebagian orang yang selalu membuat batasan, seolah-olah dia lebih tahu dari Nabi SAW. Bahkan selalu hujahnya, para sahabat Nabi tidak pernah melakukan. Kalau memang itu adalah kebaikan, tentu sahabat Nabi melakukan. Nabi sudah mengajarkan contohnya. Dalam hadis lain lagi, wa an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuhum, mengajari mereka. Para sahabat Nabi idza kharaju ilal maqabir, kalau mereka keluar ke kubur, ayyakula qailuhum, hendaknya mereka mengatakan, assalamu alaikum ahlad diyar, salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni kubur ini. Minal mu'minina wal muslimina. Kenapa harus pakai minal mu'minina wal muslimin? Karena mungkin sekali kubur itu bercampur antara kuburnya orang yang beriman dan tidak beriman, sehingga salam kita hanya khusus untuk orang yang beriman. Wa inna insyaallah bikum, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kepada kalian semua. Asallallahu lana wa lakumul afiyata. Kami memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kebaikan, kesejahteraan, lestari jasad lahir batin kita untuk kami dan untuk kalian semuanya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kami dan untuk kalian semua wahai ahli kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian juga dalam riwayat lain, wa an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati bikuburin bil Madinati, melewati kubur di Madinah. Lihat, bukan kuburan baki saja, ternyata kubur di Madinah. Kalau tadi disebutkan Nabi, kapan Nabi dapat giliran Siti Aisyah, Nabi pergi kubur. Itu kan yang cerita Siti Aisyah saja. Siti Sayyidah yang lainnya kan belum cerita ini. Dan ini artinya apa, ziarah kubur bukan? Dan penting sekali. Mengingat kematian dan mendoakan. Bisa saja orang yang dikubur itu betul-betul butuh doa kita. Jangan sampai berputar, doakan di rumah bisa. Kan mestinya ngomong gitu. Mestinya, ya Rasulullah ngapain harus ke kubur, doa dari rumah kan bisa. Mestinya kan ngomong gitu. Tapi dia berani ngomong kepada orang akhir zaman, ngapain harus pergi kubur, di rumah saja. Mestinya kamu ngomong ke Rasulullah sana, ya Rasulullah enggak usah ke kubur, doa saja di rumah. Itu, berani? Cobalah kita sedikit lembut, jangan mudah mengatakan bid'ah sesat kepada orang yang melakukan ziarah kubur. Kalau ada orang jerit-jerit kubur dan sebagainya, sujud di kubur lah, ini bukan aturan Islam itu. Rukuk di kubur bukan aturan Islam, enggak ada. Wa Ibn Abbas, dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, qala mar Rasulullah, Rasulullah melewati kuburin kubur-kubur bil Madinati, di Madinah. Faqbala alaihim biwajhihi. Nah, ini adabnya, cara berziarah kubur itu menghadapkan wajah kita ke wajahnya ahli kubur. Adabnya seperti mereka hidup juga. Bagaimana kalau mereka hidup? Kita beradab seperti mereka hidup. Dan kita menghadap ke wajah mereka. Wa aqbala alaihim biwajhi. Nabi menghadap. Jadi membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat, menghadap ke wajahnya orang-orang yang dikubur. Kemudian Nabi mengucapkan faqala, assalamu alaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera untuk kalian wahai ahli kubur. Ini adalah cara ya. Jadi kalau kita menghadap ke orang tua kita atau nenek, kakek atau ulama, sebisa mungkin seperti itu. Kalau ternyata tempatnya jauh, ya ngadap kemana saja bisa. Adapun masalah berdoa, memang hendaknya menghadap ke kiblat kecuali kubur Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ulama seperti Imam Malik mengatakan, bagaimana aku akan membelakangi Rasulullah di saat berdoa. Dan doa sakit dalam hal ini, sebagian orang mengatakan mengingkari. Kita tidak berdoa kepada Rasul, kita doa kepada Allah. Masalah menghadap, doa itu kiblatnya adalah langit. Siapa yang mengatakan doa menghadap, membelakangi kiblat adalah haram, siapa yang? Kalau ada yang mengatakan doa membelakangi kiblat hukumnya haram, berarti semua manusia di dunia ini melakukan keharaman. Karena apa? Khatib Jumat, setiap Jumat berdoa juga membelakangi kiblat. Ayo. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tidak ada yang berpaling. Ayo lihat. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang. Permasalahan yang gamblang menjadi tidak gamblang sebagian orang. Sehingga kalau dikubur Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sana, kalau kita menghadap ke Rasul langsung dikepuk, dipikirin dan sebagainya. Imam Malik mengatakan bahwasanya, bagaimana aku akan membelakangi Rasulullah Di saat aku berdoa, aku memohon kepada Allah. Dan kiblatnya adalah doa adalah langit. Karena doa adalah tadur meminta akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menengadahkan tangan ke langit. Bukan karena Allah di langit. Tapi kiblatnya doa. Adapun kiblat sholat adalah sang. Adapun selain daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Hendaknya kita berdoa menghadap ke kiblat. Kalau kita menghadap ke kubur seseorang. Kita tidak menyembah kepada kubur. Dan tidak mengkultuskan kubur. Bukan. Hanya mungkin keadaan kalau berpaling repot dan sebagainya. Tapi dihimbau untuk bisa menghadap ke kiblat. Akan tapi di kubur Nabi SAW ini permasalahan Rasul SAW. Yang dikatakan hidup mati Nabi adalah sama. Manfaat untuk kita. Bahkan beliau adalah syahidu suhada. Orang mati syahid adalah hidup di dalam kubur mereka. Tidak perlu ragu yang demikian. Kita tidak menyembah Rasul SAW. Tapi kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Malik adalah orang yang sangat berilmu. Dinukil dari beliau riwayat bahasanya, Imam Malik kalau berdoa adalah tetap menghadap ke kubur Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini, Assalamualaikum ya ahlal kubur biwajhihi. Yaghfirullahu lana walakum. Ini syarat juga. Di saat menghadap ke kubur, waktu Nabi mengatakan yaghfirullah lana walakum, ini juga berdoa Rasulullah. Tapi Nabi Allah menghadap ke orang yang meninggal dunia, kubur. Ini syarat loh. Mestinya kan waktu yaghfirullah menghadap berbalik begitu. Nabi tidak. Ini sebenarnya masalah sederhana. Cuman kadang-kadang ada sebagian orang tidak tahu kenapa seperti itu. Oh, syirik, syirik, syirik. Dikit-dikit syirik, dikit-dikit masuk neraka. Memang para ulama setelah itu menghimbau agar adab doa menghadap ke kiblat ini adalah satu adab saja. Tapi di saat menghadap ke kubur, Nabi pun mengatakan, Assalamualaikum, mengucapkan salamnya kepada ahla diyarul kubur, ahlal kubur, yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian, berdoa. Dan Nabi masih menghadap ke kubur. Kalau kubur biasa saja kita tidak dipermasalahkan menghadap, bagaimana dengan kubur Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas secara khusus tentang bagaimana hukum menghadap kubur Nabi di saat berdoa. Antum salafuna wa nahnu bil athari. Kami adalah antum adalah pendahulu kami. Engkau adalah pendahulu kami masuk alam barzah. Dan kami insyaallah akan ngikut kepada kalian semua wahai ahli kubur. Rawahu at-Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala, dan beliau mengatakan ini adalah hadis hasan. Ini adalah hadis hasan. Kemudian di situ ada riwayat-riwayat ziarah yang menentukan hari-harinya. Anda tidak usah berpikir tentang itu. Biarpun misalnya di Cirebon masyhur dengan Jumat Kliwon, tidak harus Jumat Kliwon. Siapa yang menentukan Cirebon? Nabi tidak pernah ngerti Kliwon. Nabi tidak pernah menyebut tentang Kliwon. Jangan mastikan harus Kliwon. Loh kan sudahlah. Jangan repot. Kliwon keramaian nanti. Selain Kliwon. Paing. Ziarah al-Bajah pahing nanti. Terbulgi. Jumat Pon. Itu hanya kebiasaan saja. Dan bukan suatu yang salah. Apakah di saat para ulia, para wali, para ulama ziarah Jumat Kliwon lalu salah? Oh, enggak. Itu kan sama hari. Jadi dari sisi itu enggak ada kelebihannya. Kelebihan adalah kekhusyuanmu. Di saat engkau ziarah kubur merasakan kau bakal nyusul. Kemudian permohonanmu kepada Allah yang serius. Kemudian kalian menjaga akhlak, itulah yang paling istimewa di dalam ziarah kubur. Ya hadirumut, di Mekah enggak ada paing kliwon lagi. Dan itu adalah harinya orang Jawa, hari pasaran, dan hari bukan sesuatu yang dilarang. Hari pasaran itu. Kalau bahasa aja pasaran, pasaran itu apa? Biasanya ke pasar itu hanya pon kliwon paing. Jadi liburnya begitu, hari itu 5. Merunang Jawa hari kan 5. Paing pon wake kliwon legi, paing pon wake kliwon legi. Paing pon wakil kliwon legi, enggak ketemu. Jadi kalau sekali satu putaran namanya selapan, 36 hari. Ketemu paing Jumat Kliwon 36 hari sekali. Makanya kita sering berbeda sama orang yang undangnya pakai kliwonan, enggak ketemu. Sebab kita pakai model minggu pertama, minggu kedua, ketiga. Tanggal pertama, kedua, ketiga pakai kliwon. Jadi enggak masalah pakai itu. Hanya tidak usah meyakini akan ada sesuatu di situ. Supaya orang tidak tumplek-blek. Akhirnya menjadi ziarah yang semula syar'iyah menjadi ziarah yang tidak syar'iyah. Ziarah yang semula diperkenankan menjadi tidak diperkenankan. Bahkan mungkin harus lantang kita sampaikan bahwasanya Di saat keadaan seperti itu berdesak-desakan, hukumnya haram, Bu. Haram itu apa? Pahalanya belum dapat, dosanya pasti rugi. Bahkan lebih senang kalau ziarahnya dari tempat yang jauh. Semoga panjang umur semuanya. Termasuk kalau kita meninggal dunia, para wanita-wanitanya, kalau tidak terhormat, tidak usah ziarah kubur kami. Dari juakan, dari jauh, biar diampuni oleh Allah, nyampe kepada Allah. Semoga kami diampuni. Tidak usah repot berdesak-desakan, pakai bis, sampai suaminya marah-marah. Anaknya ditinggal. Hanya ingin ziarah, tidak usah seperti itu. Doakan dari rumah, nyampe semuanya. Akan tapi adab yang penting. Jadi kalau masalah diperkenankannya, sudah tidak ada khilaf di dalam hal ini. Cuma cara berziarah itu seperti apa? Itu yang harus kita memperhatikan. Jangan latah kita ikut-ikutan. Bahkan banyak pembimbing haji, pembimbing umrah, pembimbing ziarah kubur, mereka tidak ngerti masalah syariatnya. Dan itu harus di dalam perjalanan, harus dijaga. Di saat pergi pun harus ada aturannya, siapa yang menemaninya. Kemudian setelah itu perjalanannya harus ngerti waktu sholatnya, mengerti bagaimana menjamak sholat. Kemudian juga jangan dihancurkan dengan sesuatu yang haram, habis ziarah orang soleh atau ziarah tempat maksiat, ini kan habis. Ini biasanya umum ini. Sama bahkan kadang-kadang umrah, setelah mampir kemana begitu, ke pantai mana, ajib itu. Ninggalkan pahala atau buang pahala itu. Sama ziarah wali songo pun tak tanya satunya ada perusahaannya. Tempat satu itu pun, pahalanya ziarah itu semuanya itu gak bisa nombokin maksiat di tempat yang satu itu. Gak tahu di mana itu. Ada ziarah wali songo rentetannya satunya ini. Ziarah wali songo. Maka para pembimbing harus. Cuman kalau para pembimbing hanya perlunya untuk memperbanyak apa ziarah biar bisnya lengkap. Nanti kan ada duit kembali. Ini biasanya yang pakai aturan repot ini nanti. Aturannya adalah pokoknya penuh. Jadi gak penting syariah atau tidak syariah. Mungkin seorang gadis cantik yang masih muda sendirian. Jadi ini sendiri. Mencolot sana, mencolot sini. Goda orang sana, goda orang sini. Habis jadi berdosa semuanya. Yang mengizinkannya ikut berdosa. Baik. Jadi banyak ziarah kubur itu menjadi haram. Bukan karena zatnya ziarah kubur. Akan tapi karena pelaku-pelaku yang tidak mengerti tentang syariahnya ziarah kubur. Kemudian nanti banyak pembahasan di dalam hal ini. Bagaimana bertawassul di atas kubur. Nanti akan dibahasnya Allah pertemuan. Kemudian membaca ayat Al-Quran di atas kubur seperti apa. Kemudian bagaimana hukum membangun. Ini akan kita bahas secara khusus ya insyaAllah. Bagaimana membangun sesuatu di atas kubur itu. Apakah hukum kubah dan sebagainya. Dibahas dengan cara ilmiah. Tentunya bukan main hantam. Apalagi main bom sekarang. Nah, ada kuburnya para ulama dibom semuanya, dihancurin, Hadramaut dihancurin dan sebagainya. Hujahnya adalah hujah hawa nafsu, dan dia telah menuhankan hawa nafsunya. Sehingga para ulama yang lebih kenal Tuhan Allah dianggap tidak tahu, makanya dihancurkan sekali. Karena dia merasa lebih hebat dari yang lainnya. Sedikit lagi mereka ngaku nabi sebetulnya orang-orang kayak gitu. Karena orang-orang ulama salah semuanya. Ulama salah semuanya. Kalau seandainya ngaku nabi boleh, dia pertama kali ngaku nabi itu. Hanya kalau ngaku nabi langsung diperangi juga dia kayaknya. Makanya dia mereka mengingkari orang mengkultuskan ulama, sementara orang lain juga tidak mengkultuskan. Atau menghormati ulama bukan mengkultuskan, tapi mereka mengkultuskan pemikiran-pemikiran sendiri. Mereka tidak akan meyakini, tidak akan melakukan kebrutalan-kebrutalan seperti itu. Kalau bukan karena mereka itu adalah meyakini. Dan ini adalah kesalahpahaman dalam pemikiran-pemikiran mereka. Baik secara umum bahwasanya ziarah kubur adalah sesuatu yang dianjurkan dan disunnahkan. Ziarah orang tua. Harinya kapan saja yang Anda sempat. Tidak harus Anda memilih hari Jumat atau hari Sabtu. Akan tapi kapan saja Anda sempat ziarahlah kubur. Dengan tujuan adalah untuk mengingat kematian. Untuk mendoakan. Dan untuk kita itu mengucapkan salam kepada mereka. Khususnya nanti kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ ada pembahasan yang berlebihan juga. Mengatakan ziarah kubur ke Rasulullah adalah haram. Loh, ini jelas sesat, sangat jauh. Oh, ziarah kubur siapa saja boleh, kok ziarah Nabi jadi tidak? Tidak boleh. Aneh sekali. Bahkan menafsirkan hadis seenaknya sendiri. La tusaddu rihalu ila illa thalath masajid. Tidak diperkenankan kita mengkhususkan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Lah kok dimasukkan dalamnya kubur? Ini bagaimana kisahnya? Nabi mengatakan kamu jangan mengkhususkan perjalanan untuk menuju kecuali 3 masjid. Kalau kalian mengkhususkan perjalanan ke 3 masjid baru boleh. Ini adalah bab nazar. Kalau misalnya Anda iktikaf, saya nazar mau iktikaf di Masjid Istiqlal. Ketahuilah Anda bisa memenuhi nazar tersebut tidak harus di Masjid Istiqlal, di masjid mana saja sama. Sebab selain Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi adalah sama. Tapi kalau kita nazar di Masjid Nabawi, harus ke Masjid Nabawi. Tapi boleh dibayar di Masjidil Haram. Tapi nazar di Masjidil Haram lebih tinggi. Pangkatnya tidak bisa dibayar di Masjid Nabawi. Nazar di Masjid Nabawi tidak boleh dibayar di Masjidil Aqsa. Tapi nazar di Masjidil Aqsa boleh dibayar di Masjidil Nabawi. Tapi nazar di masjid yang lain boleh dibayar di 3 masjid tersebut. Tapi nazar di 3 masjid tersebut tidak boleh dibayar di tempat lain. Ini adalah bab itu. Akan tapi sebagian orang ini adalah mengatakan la tusyaddu rihalu, tidak boleh orang mengencengkan kendaraannya untuk melakukan sebuah perjalanannya kecuali ke 3 masjid ini. Makanya haram ziarah kubur Nabi. Apa hubungannya kubur dengan masjid ini? Secara bahasa pun tidak nyambung. Dan ini adalah kesalahpahaman orang di abad ke-6 menjadi fitnah di akhir zaman sampai mengatakan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperkenankan. Nauzubillah. Bahkan ada seorang penulis besar maksudnya apa? Tulisannya itu banyak. Bukan orangnya besar, tidak. Tulisannya banyak, dalam mukaddimahnya saya baca itu merinding. Bahasanya, alhamdulillah, selama saya mengajar 7 tahun di Madinah dan mengarang buku, alhamdulillah saya tidak pernah ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajib. Bangga dengan itu semuanya. Buat memang ternyata betul setelah kita lihat manusianya ini adalah, kalau tidak mencaci ulama tidak enak. Memang dia adalah bukan golongan ulama. Orang kerjanya nyaci ulama. Habis semuanya. Masuk neraka, masuk ini. Dan saya garis bawah itu seret begitu. Masya Allah, bangga dengan tiada ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara para ulama-ulama semua ziarah. Aimmah madahib ziarah semuanya. Para sahabat ziarah. Sayyidina Bilal bin Rabah. Ibn Asakir meriwayatkan tentang perjalanan Sayyidina Bilal bin Rabah ke Rasul SAW dengan khusus. Jadi menjadi keyakinan bagi mereka sampai mereka harus berdusta. Buku-buku kita, termasuk Imam Nawawi punya kitab Adhkar itu, dia punya kitab Adhkar, di dalam kitab tersebut ada judul Bab Ziarah Kubur Nabi SAW, ada 4 baris di situ menyebutkan Imam Nawawi ini, tentang disunnahkannya ziarah kubur, dan itu adalah termasuk kebaikan ziarah kubur Nabi SAW. Itu adalah sebagian percetakan, menghapus itu semuanya, lihat. Sehingga dia dirubah menjadi ziarah kubur Masjidin Nabi SAW. Jadi seolah-olah mengziarah kubur itu kayak, itu na'udzubillah. Itulah hamba yang dikasih hijab oleh Allah. Sehingga tidak bisa melihat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku bagus untukmu dan matiku tetap bagus untukmu. Dan mereka mencoba menafsiri, jangan kau jadikan kuburku seperti hari raya. Mereka menafsiri apakah boleh dikunjungi rame-rame. Akan tapi hari raya itu maksudnya apa? Ya, hari raya itu apa? Hari raya kan jatuhnya berapa? Setahun dua? Kali wong kubur, ziarah kuburku kok jarang-jarang banget lah. Mestinya begitu. Ya, tim nafsiri sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ziarah kubur Nabi Muhammad dilakukan oleh sahabat Nabi dan para ulama dari masa ke masa. Semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan nanti setelah mati. Bahkan di padang mahsyar hingga nanti di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat setiap saat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian kitab Dusolehin yang telah dijelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, herba amin. Baik, para hadirin, para dirat, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang bertanya akan bersilakan dan juga akan memberikan kesempatan kepada jamaah atau kepada para pendengar atau pemirsa yang bertanya. Silakan Anda bisa bertanya langsung melalui telepon di nomor 0231 830 8929 atau melalui laman Facebook di www.facebook.com/buyayahya.abaya. Baik, kesempatan kami berikan kepada jamaah bapak-bapak dengan masing satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Buya yang saya hormati dan hadirin hadirat yang saya hormati. Ini Buya, mengenai bab ziarah kubur, yang saya mau tanyakan adalah ini. kebetulan saya, ayah saya itu sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada. Saya berasal dari Brebes aslinya, kemudian punya istri orang sini dan sudah pindah sekitar 4 tahun lebih lah. Saya sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang sering saya berpikir itu bagaimana cara saya berbakti pada kedua orang tua saya. Istilahnya di sini babnya ziarah kubur, dan saya itu jauh Buya dari kubur ayah dan ibu saya di Brebes. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya mau menanyakan, kalau misalkan ada orang mengubur mayit, mengubur mayit Buya, itu kadang-kadang ada yang melekan tuh Buya. Melekan. Nah itu bagaimana hukumnya? Lalu Buya satu lagi, di Jawa Timur itu ada beredar buku Yasin Buya. Itu ayatnya itu artinya ada yang salah Buya. Jadi tetap tidak beriman harusnya artinya, tapi itu tetap beriman Buya. Itu dengan kata tidak dan dengan tidak ada kata tidak kan artinya jadi berbeda. Itu bagaimana hukumnya Buya? Padahal sering dibagikan waktu ada orang meninggal dibagikan gitu Buya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Itu belakang lebih dulu ngangkat tangannya mulai tadi. Tadi kacamata belakang. Mana enggak tadi? Sebaiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya punten, saya pernah membaca suatu hadis, katanya ada bahwa penaruhan bunga di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Jadi pernah apa Nabi itu? Muhammad penaruhan bunga di atas itu apa? Di atas kubur itu dapat menyejukkan si ahli kubur. Dapat mah? Menyejukkan si ahli kubur itu. Itu bagaimana kefasihan hadis itu ya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah seorang anak yang jauh dari orang tuanya. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian dia ingin berbakti, enggak bisa ziarah. Berbakti kepada orang tua tidak dengan ziarah kubur saja. Ziarah kubur adalah jika sempat dan ada rezeki. Tidak usah perlu memaksakan sampai anaknya enggak makan lalu ziarah kubur. Baik Buya, kita sapa dulu para pendengar yang telah bergabung sama kita dan melalui line telepon kita telah masuk. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Halo. Ya, waalaikumsalam Bapak. Baik Pak, assalamualaikum Pak. Iya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari mana Pak? Dari Korea. Oh, dari Korea. Salam Iman. Silakan. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Miftah. Bapak Miftah dari Korea. Sehat Pak ya, kabarnya? Iya. Baik Pak, silakan untuk pertanyaan bisa langsung kembali. Ziarah kubur. Ya. Ini keluar dari apa? Dari kitab itu. Cuman mau nanya, bagaimanakah wujud dari Dajjal nanti? Apakah seperti manusia atau cuma seperti lambang? Sebentar, diulang. Mohon maaf, saya kurang dengar. Ayo, mau diulang? Bagaimana? Bagaimana nanti wujud dari Dajjal? Dajjal. Apakah dari? Seperti wujud dari manusia Dajjal atau cuma seperti lambang saja? Oh, baik. Baik Bapak, silakan. Terima kasih. Bagaimanakah wujud dari Dajjal nanti? Akhir zaman, apakah seperti wujud seperti manusia ya, atau seperti lantan yang sudah sekarang ini? Baik. Ya, Pak. Terima kasih Pak, makasih Pak ya. Ya, assalamualaikum Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah ziarah kubur, jika Anda punya kesempatan dan ada rezeki, ya. Kalaupun Anda tidak bisa, yang penting ini loh, berbakti kepada orang tua dari jauh atau orang tua yang telah meninggal dunia, lakukan 3 hal. Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali orang tua dibawa di dalam doa-doa Anda. Melupakan sekali saja ini khawatir hati kita tidak nyambung. Doakan enggak pakai modal. Kenapa kita lupa?

Sehingga kebetulan saudara kita mati pas di Jumat Kliwon itu tadi. Enggak tahu mau enggak tahu di Jumat apa yang dijaga itu biasanya. Kliwon ya atau pon sudah terserah ini. Karena takut dibongkar, dijaga melean karena jaga. Itu dijaga sampai 3 hari biasanya. Seminggu Masya Allah. Innalillah. Baik. Enggak usah melean, berzikir, tahajudan. Itu biasa. Dan yang namanya duka tidak boleh kita perbaharui terus. Hendaknya duka kita hilangkan. Diganti dengan doa-doa. Boleh kita menitikkan air mata menangis, akan tetapi sesaat-sesaat. Bukan dibuat-buat. Nabi menangis di saat Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat. Mata boleh menangis, tapi aku tidak boleh berbuat kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak usah pakai melean. Tidur wajar saja. Dan melean hanya untuk menjaga kubur, takut dibongkar oleh orang-orang fasik. Ya, boleh. Tapi kalau punya keyakinan-keyakinan, enggak ada itu semuanya. Dan tidak usah disiapin makanan, sampai 3 hari disiapin makanan katanya, ada sebagian tempat. Nanti pulang sehari pertama, kedua, ketiga pulang, disiapin makanan. Nanti rupanya di belakang ada kelotak-kelotak. Itu kucing sama tikus. Tidak usah punya keyakinan yang aneh-aneh. Ya, habis. Iya, makanannya enak, kucing senang. Jadi tidak usah keyakinan. Di alam barzah dia punya urusan sendiri. Kalau dia adalah orang yang ahli surga, makanannya lebih enak daripada yang Anda bikinin. Ngapain pulang ke rumah ngambil lingkung ayam itu? Enggak perlu. Di alam barzah lebih enak. Enak lagi. Kalau ternyata dia adalah orang enggak benar, wah enggak bisa keluar dia. Enak aja jalan-jalan. Enggak ada itu. Ini keyakinan-keyakinan yang rusak di kampung-kampung itu ya. Enggak ada. Dia punya urusan dengan amalnya. Jadi ya sudah, kalau ada makanan dihadiahkan kepada orang untuk sedekah. Seperti yang dilakukan oleh para orang-orang yang biasa yaitu membuat makanan, dihadiahkan kepada orang, sedekah akan nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Kalau ada ayat Al-Quran salah sudah disebar, hendaknya segera dikasih tahu. Takut mereka salah dalam memaknai. Sebab orang namanya manusia bisa salah ketik kok. Apalagi terjemahan tidak pakai tasheh. Kalau Al-Quran tidak mesti diterbitkan kecuali dikontrol dulu oleh pihak yang yang kewajiban dalam hal ini. Tapi kalau terjemahan bisa saja ngetik, tapi ngetiknya sambil ngantuk hilang. Tidak beriman menjadi tidak beriman, kan kacau jadi kafir. Jadi memang bahaya itu. Lalu bagaimana sikap kita? Pertama adalah ngusulkan kepada percetakan agar segera merevisi itu semuanya, agar nanti tidak mencetak dengan yang salah. Ini tugas dakwah. Yang kedua adalah kalau bisa ditarik, dikasih tahu bahwasanya ayat ini adalah salah, begitu saja. Ya, baik itu. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan bagaimana bunga Buya, menaburkan Buya apakah dapat menabur bunga? Tidak ada hadis tentang bunga, yang ada adalah tentang pelepah kurma. Ceritanya Nabi pernah melewati kubur, menangis. Ada dua kubur, ini menunjukkan siksa kubur ada. Ada di dalam kubur, menangis disiksa. Ternyata setelah itu, setelah ditanya mereka disiksa, karena yang satu adalah, kalau bersuci itu adalah mengentengkan. Bersuci ngentengkan. Yang kedua adalah suka menggunjing. Suka ngadu domba. Kemudian setelah itu oleh Rasulullah SAW, dipotahkan pelepah kurma, ditancapkan di situ, dan Nabi mengatakan bahasanya, ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya, sampai ini adalah mengering. Sehingga disunahkan kita untuk menancapkan sesuatu bebasahan, pelepah kurma. Jika ada pelepah kurma, kalau tidak ya pelepah pohon kelapa, atau apa saja, ini yang disunahkan. Kemudian apakah bunga itu disunahkan? Bunga adalah sesuatu yang basah. Kalau seandainya kita menebar bunga, tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang. Tidak ada hubungannya dengan Hindu Buddha seharusnya. Kalau punya keyakinan-keyakinan lain, tidak boleh. Bunga adalah bunga sesuatu yang basah. Bahkan termasuk para ulama memahami bahwasanya pelepah korma selagi basah itu akan memohonkan ampun, maka makruh mencabut rerumputan yang ada di atas kubur itu sendiri. Kalau harus dirapikan, tidak usah dicabut, dibersihkan. Maksudnya dibersihkan, enggak. Malah makruh itu semuanya. Karena semuanya itu akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalam kubur. Pelepah kurma. Nabi menyebutkan, pelepah kurma saja mendoakan orang meninggal berguna, apalagi orang yang hidup. Masa kita tidak boleh lagi doa di kuburan? Kan kacau lagi nanti. Ini balik lagi bab di sana. Jadi pelepah kurma. Adapun bunga, kalau niatnya adalah kita untuk seperti yang dilakukan Nabi itu bahwasanya ini adalah selagi basah akan mohonkan ampun. Sebab basahan, apakah bunga, pohon pisang, Bukan tikar, tikar diangkat, jangan dimasukkan ke kubur, tikar itu. Bukan kendi sama telur dan degan, degan buat saya itu. Nah ini, ada, mohon dihindari ya. Kalau Anda sudah mengerti, tolong. Cuman kadang-kadang, lebay apa? Lebay itunya yang lebih lantang. Karena sudah tua, kemudian dikasih tahu susah, bisanya marah-marah. Ini repot, enggak usah pakai degan. Degan buat, nanti kalau saya habis nalkinnya itu, habisnya cak haus, kasih degan. Ada benda jauh, kita berjalan jauh, Masya Allah, lupa dikasih air, degannya ditinggalin, buat saya aja mestinya itu. Apalagi telur, telur di dadar nanti buatnya ini. Buat anak santri kalau banyak, makin tal gitu. Enggak usah yang demikian ya, enggak usah meninggalkan makan di situ. Kalau ada kendi, enggak usah ditinggal di sini. Kendinya itu, kendi kecil buat minum, bukan ditinggal. Enggak usah yang demikian itu. Emang enggak naik, mau minum ke kubur yang meninggal dunia? Enggak ada itu semua. Perlu pembenahan perlahan demi perlahan. Tapi jangan mencaci maki. Karena kerjaan kita bukan caci maki. Makanya saya pesan, kalau saya nanti meninggal dunia, sudahlah dikubur. Jangan tikar masukkan ke dalam. Di atasnya enggak usah dicari ini. Itu sudah saya siapkan pohon kurma, papai saja, tancepin. Semoga Allah mengampuni. Saya selesai. Enggak usah dibuatkan kubah. Enggak usah dibuatkan kubah biar nanti, karena pondok nanti bakal ramai. Mungkin di atasnya dibuat bangunan nanti atau bagaimana. Semoga panjang umur semuanya. Dan tidak usah bangunannya yang mewah-mewah, tidak. Karena buat bangun pondok saja, daripada buat kuburan yang mewah. Karena pondoknya yang perlu banyak itu. Baik, jadi kalau bunga-bunga adalah bukan niat mengikuti orang Hindu-Buddha. Akan tapi segala bebasahan boleh kita letakkan di atas kubur, karena selagi bebasahan itu basah, maka tidak akan, apa-apa itu akan memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun pertanyaan selanjutnya, masalah Dajjal. Dajjal adalah hakikat, bukan simbol. Baik, seperti ya, sebelum menjawab Bu ya, ada sahabat kita yang telah terhubung melalui telepon. Kita sapa dulu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa? Dengan Abu Haris dari Bogor. Bapak Abu Haris dari Bogor. Gimana Pak, passwordnya Pak, terlebih dahulu. Al-Bajah, Ivi dan Radiku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Pak, baik, untuk pertanyaan silahkan langsung ke Bu ya Pak. Iya. Silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu ya yang saya muliakan. Amin ya. Semoga kesejahteraan dan kesehatan untuk Bu ya dan keluarga. Amin ya Pak. Amin. Bu ya, saya pernah dengar salah satu ustadz yang cukup terkenal di kelompok sebelah yang suka menyebarkan fitnah budaya, yang mengatakan bahwa sebenarnya Wali Songo itu tidak ada karena tidak pernah mengarang buku. Wali Songo tidak ada karena tidak pernah mengarang buku, jadi tidak ada buktinya katanya. Jadi berita itu sudah tersebar kemana-mana, jadi seolah-olah mereka mengatakan berdasarnya Wali Songo itu karena hanya buku saja, karena tidak pernah mengarang buku, jadi tidak ada buktinya. Baik. Itu Bu ya. Baik, Bu ya, pertanyaannya. Baik, sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ketemu orang tersebut enak. Saya akan bertanya kepada ustaz tersebut, Islam pertama kali masuk tahun berapa coba dalam sejarah? Kemudian pertama kali kitab dikarang di Indonesia apa? Siapa yang ngarang kitab pertama kali di Indonesia? Anggap saja kalau yang ngarang adalah orang abad 100 yang tahun yang lalu. Sebelumnya siapa? Yang membawa Islam ke Indonesia siapa? Jin. Memangnya Islam masuk ke Indonesia langsung begitu? Dapat ilham masuk Islam begitu? Yang membawa adalah manusia. Dan siapa manusia itu coba? Mbahmu? Mbahnya dia juga enggak? Ayo, yang mengatakan tidak ada Wali Songo itu. Mbahmu yang masuk ke Islam. Mbahmu hidup tahun berapa coba? Ini hanya orang. Ada orang yang mencetak rijal, mencetak ulama, mencetak orang. Bukan mencetak buku. Ada mencetak rijal. Islam dari Indus masuk dari masa ke masa. Dan mereka yang buku yang diajarkan adalah bukunya ulama-ulama, menganggap cukup dengan bukunya ulama yang sudah ada. Ini adalah alasan orang. Terus siapa yang masukkan Islam ke Indonesia? Dan Wali Songo sudah masyhur dari masa ke masa. Dan keturunannya pun sampai hari ini ada. Berarti dia menafikan keturunan orang-orang hari ini. Berarti keturunan siapa nanti? Keturunan orang-orang ulama-ulama yang masukkan Islam ke Indonesia. Ini adalah tidak tahu maksudnya apa dengan berita semacam itu. Tidak ada bukti loh. Tidak ada bukti loh. Entah Indonesia masuk Islam ini bukti ini. Ajib. Memang apa? Ada berita masuk Islam, ada 60 jin dikirim oleh ulama dari Baghdad ke Indonesia memasukkan orang Islam Indonesia. Ada. Mana buktinya? Kalau jin masuk Islam. Ulama. Dan bagaimana kisah perpindahan ulama-ulama Hadramut ke Gujarat, dari Gujarat ke Pantai Pasai dan Pasai, Samudra Pasai, kemudian masuk, kemudian berkenal dengan kisah raja-raja, bagaimana? Dan kuburnya ada. Dan alhamdulillah masuk Islam. Sebab yang masih punya mbah-mbah yang mbahnya masuk Islam. Mbahnya siapa yang masukkan? Apa mbahnya dia itu masukkan? Tidak. Anggap saja kalau mbahnya dia masuk Islam dari turunan ketujuh, siapa yang masukkan? Pakai karangan kitab mbahnya dulu. Itu orang membuat fitnah. Ada kedengkian kepada ulama. Jauh daripada ulama. Bukan saja Indonesia, lihat. Tempat-tempat yang lain dimasuk orang-orang ulama masukkan Islam. Tidak harus mengarang buku, mengarang kitab. Dan alhamdulillah para ulama-ulama kiai-kiai gede yang hari ini mengeluarkan ulama, enggak punya karangan kitab, banyak kok. Banyak hari ini sebagai contoh. Bukan ukuran karangan kitab, dan bukan kita ngerti berita mutawatir itu seperti apa. Berita mutawatir bukan sekedar diucap, tapi satu kampung yang menceritakan dari orang ke orang, dari orang ke orang. Lah ini mbahmu Islam ya, bapakmu Islam, bapak Islam, mbahmu Islam. Terus cerita. Dari masa ke masa, terus sampai zaman dahulu. Sampai dikatakan abad ke-4 Hijriah masuk Islam ke Indonesia. Bahkan sebagian mengatakan pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat Nabi, bahkan ada yang mengatakan bahwa sampai ke Wak-Wak, Papua sana. Ada peninggalan di sana. Jadi Islam sudah masuk di para sahabat Nabi pada itu. Apakah perlu Anda, apakah bertanya mana bukunya, harus begitu? Enggak ketemu. Sebenarnya Anda kini loh, kalau Anda menafikan hujah yang nyata ini, lalu Anda harus mendatangkan hujah yang baru. Mana hujahmu? Sekarang paskan kapan Islam masuk ke Indonesia dan buktinya kitab mana, kalau dia bisa ngomong gitu. Itu ada ngomong lantur, cuman biasanya pengahli fitnah. Punya media, radio banyak, televisi dan sebagainya. Anda menyebutkan radio tetangga, haram Anda mendengar radio semacam itu. Karena ada fitnah. Dan alhamdulillah Wali Songo itu, keberkahan beliau-beliau, keikhlasan beliau, lihat. Menaklukkan raja-raja dengan kelembutan. Pisanan dengan raja, menikah dengan putri raja. Memang Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu adalah kisah-kisah itu palsu. Apakah bohong? Enggak pernah Raja Majapahit itu ada. Enggak pernah ada Raja Kerajaan Sriwijaya itu ada. Enggak pernah dinasti Sailendra itu ada. Enggak pernah lah itu. Anda baca sejarah, itu ada semuanya. Kemudian perubahan dari agama Hindu ke Islam itu, siapa yang membawa? Yuk, kitabnya apa? Lu bingung dia. Kitabmu apa? Itu adalah fitnah yang disebarkan sebagian orang. Sebetulnya mereka bukan ingin mengingkari mereka. Mereka ingin mengingkari ulama-ulama zaman sekarang yang punya kesinambungan dengan para Wali Songo. Yang punya keterikatan dengan Wali Songo. Maksudnya pengen berubah. Islam itu masuk ke ilo setahun yang lalu, 100 tahun yang lalu loh. Tahun 1111 Hijriah itu loh. Mulai dari Arab, negeri Arab, ada mujaddid, pembersih, akidah, baru nyebarkan ke Indonesia, ke ini. Wah, itu maksudnya. Ente akhir zaman, jangan sok ngaku. Akhir zaman, mutaakhir jiddan lagi. Itu akhir zaman. Islam masuk ke Indonesia sudah dari masa ke masa. Sudah lama sekali. Dan Wali Songo adalah benar adanya, dan nasab mereka juga sangat jelas, dan keberadaan mereka adalah diakui oleh ulama dari masa ke masa. Orang akhir zaman, Indonesia apa? Kan begitu. Baik. Biasanya dia penulis, ya. Penulis, terus tulisannya nyacimaki orang, kemudian kalau ingin mengatakan orang bodoh, enggak punya tulisan. Subhanallah. Ada orang yu'allifur rijal, orang mencetak rijal, orang-orang besar. Sampai dikatakan seperti Al-Imam Habib Abdullah Asy-Syatiri. Tidak usah jauh-jauh. Imam Abdullah Asy-Syatiri, beliau adalah seorang alim besar yang ada di Tarim. Enggak punya banyak karangan. Bahkan mungkin sangat sedikit. Tapi punya murid karangannya adalah berjilid-jilid. Apakah kita katakan beliau adalah bodoh? Innalillah. Baru meninggal beberapa lama artinya. Ayahanda daripada Habib Salim Asy-Syatiri. Tapi sampai hari ini kita ngelihat muridnya ulama, ngarang kitab dan sebagainya. Apakah, wah dia gak ngerti, bukan juru dakwah, mau dia gak ngarang kitab. Kok hujah ngarang kitab? Hah? Baik. Semoga Allah mengampuni semua dan berikan hidayah kepada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Buya, dari Bapak Miftah. Dari tapi Korea. Yang pertama, masalah Dajjal. Dajjal, Buya. Dajjal adalah hakikat, bukan khayalan. Dan Dajjal nanti dilahirkan. Dan Dajjal nanti punya kelebihan. Kita tidak seperti sebagian orang yang selalu, matahari terbit dari barat adalah itu loh Eropa. Atau barat, Amerika, dan sebagainya. Bukan. Matahari terbit dari barat nanti akan terbit secara sesungguhnya. Nggak usah pakai takwil-takwil dan tafsir-tafsir. Adapun Dajjal nanti akan muncul. Kayak apa? Sudahlah, nggak usah nunggu-nunggu. Wong itu fitnah besar kok ditunggu-tunggu. Kita percaya Dajjal bakal turun. Bukan turun, bakal lahir. Dajjal dilahirkan. Kemudian Dajjal diberi oleh Allah kelebihan untuk jadi fitnah, ujian bagi orang-orang yang beriman dan orang kafir, nanti akan terbilahkan di situ. Dan Dajjal bentuknya manusia. Manusia yang sesungguhnya. Cuman bedanya matanya bijak satu matanya. Dan dia mengaku Tuhan, bisa melakukan apa saja. Bukan kekuatan adidaya Amerika, bukan. Hakikat Dajjal itu manusia dan dia akan terlahirkan. Sudahlah, enggak usah pusing nunggu-nunggu Dajjal. Yang penting kita berlindung daripada fitnahnya Dajjal. Selesai. Dan itu hakikat. Memang biasa ini ada orang, apa namanya, mentakwil-takwil itu. Biasanya pengen tampil beda. Matahari terbit dari barat itu adalah ilmu. Sekarang kan barat menguasai dunia. Itu. Kemudian apalagi? Adalah ini. Bukan seperti itu. Terbit dari barat, hakikat. Tiba-tiba matahari terbit dari barat. Di saat seperti itu, orang pada ketakutan. Sehingga orang pada tobat. Dan tobat saat itu sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya di saat muncul Dajjal, Masya Allah. Ahli iman mudah. Oh, ini palsu. Masa Tuhan tidak begitu? Matanya sebelah. Orang ngerti. Tapi orang yang kafir, munafik, dikira Dajjal begitu ketakutan. Kenapa? Dia hanya punya kepentingan dunia. Minta Dajjal-Dajjal suruh turunkan hujan, turun hujan. Gitu. Dajjal bisa melakukan itu semuanya karena Allah izinkan Dajjal untuk melakukan itu untuk menguji antara yang beriman dan yang tidak beriman. Wallahu a'lam bisawab. Baik, ya, satu lagi kita bacakan pertanyaan dari Facebook, ya. Ada sahabat kita Ahmad dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah. Amin, amin. Menurut berita di media, tanggal 9 Maret nanti apa? Tanggal 9 Maret, Buya. Baik, agak sedikit fase macamnya. Tanggal 9 Maret nanti akan terjadi gerhana matahari total. Saya mau bertanya, bagaimana cara melakukan sholat gerhana matahari pada bacaan surah? Apakah dinyaringkan seperti sholat subuh, maghrib, dan isya? Dan kapankah waktu yang tepat untuk melaksanakannya? Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat gerhana matahari adalah sunnah yang sangat dikukuhkan. Sunnah yang sangat dikukuhkan. Dan bacaannya seperti halnya kita sholat-sholat istisqa. Dikeraskan. Kemudian, caranya ada tiga cara. Yang pertama adalah dua rakaat dengan empat rukuk. Dua rakaat dengan empat rukuk. Setelah baca fatihah, baca surat, rukuk, berdiri lagi, baca fatihah, surat, baru rukuk, kemudian sujud. Dua rakaat dengan empat rukuk. Cara yang kedua adalah, tapi ini kan khutbah. Khutbah. Cuman bedanya adalah, sholat dulu baru khutbah. Biarpun orang mengatakan sebagian ulama boleh, mau dibolak-balik, tapi jumlah ulama mengatakan sholat dulu baru khutbah. Kemudian cara yang kedua adalah sholatnya dua rakaat seperti sholat biasa, persis seperti sholat istisqa, persis seperti sholat id, ya, dengan dua rakaat kemudian melakukan khutbah. Dengan dua rakaat kemudian melakukan khutbah. Yang ketiga adalah hendaknya ini jangan sampai ada yang terlewatkan. Cukup melakukan sholat dua rakaat, niat sholat gerhana bisa dilakukan di rumah masing-masing. Kapan waktunya adalah kapan gerhana terjadi. Boleh di awal, di tengahan, di akhir. Yang penting sebelum matahari itu utuh. Kalau takbiratul ihram masih gerhana, Allahu Akbar, setelah itu bersih, balik utuh, tetap boleh. Karena yang penting waktu takbiratul ihram dalam keadaan gerhana masih ada. Ya. Sampai injila itu sudah total bersih, apa kembali, maka sudah selesai waktunya, terlambat. Bangun-bangun, oh sudah matahari utuh, enggak ada waktu. Bangun-bangun masih ada, oh masih ada hitam sedikit. Allahu Akbar, sah. Jadi ada tiga cara sholat istisqa, sholat gerhana matahari, hendaknya jangan sampai gerhana matahari dan gerhana rembulan. Jangan sampai ada di antara kita yang ketinggalan sholat ini. Sholatnya niatnya begini saja, ya enggak usah bahasa Arab. Saya niat sholat gerhana, ya Allah, Allahu Akbar. Dua rakaat di dapurnya sendiri-sendiri. Kalau enggak bisa datang ke tempat umum atau ke masjid, di rumah sendiri boleh. Ini adalah cara yang ketiga, tanpa khutbah. Itu cara yang ketiga, insyaAllah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan karena matinya seseorang. Lihat, makanya kalau gerhana matahari enggak usah pohonnya dipukulin biar berbuah. Enggak usah sembunyi di balik. Tolong, ngapain itu? Biar anaknya enggak hitam. Nah, kalau emang bapak ibunya begitu, terus gimana? Ya hitam kan hitam manis, enggak apa-apa. Nah, ini keyakinan. Enggak ada gerhana dimakan buto hijau, enggak ada itu. Ini kan keyakinan, gerhana matahari dimakan buto hijau. Maka tolong semua panci, semuanya pukulin, ketepang, ketepung, rusak nanti itu. Sholat. Awas, masih ada yang pukul-pukulan gitu, angkat. Ayo, atau mukuli pohon biar berbuah. Aneh-aneh ini, enggak ada itu. Cuman masih ada sisa-sisa itu, ada enggak? Ada enggak? Ibu ngelakuin? Enggak boleh melakukan semuanya ya, selesai sudah. Itu kan cerita waktu dulu belum ngaji, sekarang kan sudah ngaji. Ya. Baik, itu adalah. Adapun masalah suratnya ada surat panjang yang disebutkan. Kemudian di dalam ada yang kedua, ya cara yang kedua, ada sebagian mengatakan seperti sholat biasa dengan rukuk biasa, ya kan? Berarti kalau kita perlebar lagi menjadi empat. Yang pertama adalah dengan membaca surat-surat panjang yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah dengan empat rukuk tapi sholatnya pendek. Yang ketiga adalah dengan khutbah tetap, dengan sholat kemudian khutbah tapi sholatnya dua rakaat. Yang keempat adalah sholat saja. Itu saja ya, caranya seperti itu. Allah alam bisawab. Yang lain? Pertanyaan lagi? Baik, Bu, satu lagi, Bu, pertanyaan ya. Tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya, bagaimana hukumnya suntik vitamin whitening, yaitu memutihkan kulit? Soal apa? Suntik whitening, Bu, ya, pemutih wajah. Ya. Yaitu memutihkan kulit wajah dengan menyuntikkan vitamin yang sekarang banyak dipraktikkan di salon-salon kecantikan. Begitu, Bu, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya tujuannya bukan pengen kulitnya putih. Kadang-kadang orang gak ngerti tujuannya. Tujuannya agar biar suami semakin cinta. Kan itu dok sebetulnya. Sekarang tanyakan suamimu, kalau aku putih seneng gak? Kan gitu. Kadang-kadang bukan masalah keputihan yang menjadikan cantik itu. Akhlakmu, pengabdianmu. Kemudian sikapmu. Ada sibuk membuat kecantikan tapi kantongnya suaminya habis terus akhirnya. Atau sifatmu tetap cemberut, enggak bisa. Putih tapi cemberut enggak cantik. Baik. Ini adalah nasihatnya, ada sebagian wanita itu hanya menyibukkan dirinya untuk apa namanya? Memperindah jasadnya tapi lupa bahwa saja kecantikan yang sesungguhnya adalah akhlak yang mulia tersebut. Dan betul, kadang-kadang nyiksa suaminya itu. Mulai dari urusan ini, itu. Ternyata belanja untuk kosmetiknya itu adalah melebihi daripada anggaran belanja dapurnya. Bahkan menjadikan jatah duduknya suami itu hilang. Karena apa? Lagi ke salon. Aduh, suaminya lagi pulang cuma 3 jam, istrinya 1 jam setengah ke salon nasib. Belum lagi malam mau tidur sama suami, ternyata pakai masker. Nasib itu. Ini model wanita-wanita yang tidak cerdas itu. Baik, adapun masalah pengobatan, selagi tidak menjadikan sebab bahaya, pengobatan apapun, dan itu tidak merubah, hanya mungkin sekadar apakah olesan atau apa saja, tidak mengganggu kesehatan, maka diperkenankan. Dan itu tidak tergolong merubah. Kalau memperputih, sebab nanti tetap merubah, itu yang enggak boleh. Enggak punya tai lalat, dibuat tai lalat. atau membuat itu diharamkan, merubah bentuk adalah diharamkan, merubah bentuk hidung dan sebagainya. Tapi kalau masalah pengobatan, apakah disuntikkan ke dalam, asalkan tidak membahayakan secara kesehatan, bukan sesuatu yang terlarang. Yang jadi masalah membahayakan, termasuk mohon maaf, wanita yang sibuk dengan urusan diet tanpa sadar ternyata yang dihantam adalah lambungnya. Sementara pelayanan untuk suami adalah bukan urusan kecantikan, akan tapi bagaimana dia sehat. Sehingga karena lambung, penyakitnya lambung parah, sehingga apa? Ketemu suami mules terus dia. Nasib itu. Dan dia hanya mikir tentang tubuhnya, hanya pengen dipandang oleh suami. Suami cukup memandang, toh, enggak. Akan tapi suami membuat senang-senang denganmu. Ini banyak wanita yang sibuk setiap hari urusan diet. Maka menjagaan. Memang menjaga makanan adalah penting. Akan tapi kalau sampai menyiksa diri, ternyata sampai penyakitan dan seterusnya, lihat, mohon maaf, secara fisik adalah dia mungkin bagus, akan tapi mungkin secara tidak efektif di saat urusan yang sangat khusus dengan sang suami. Kenapa? Dia sudah kebanyakan obat yang masuk ke dalam dirinya. Ini adalah. Kemudian, hal yang demikian itu masalah kosmetik, itu yang tidak boleh adalah merubah. Merubah hidungmu, merubah bentuk hidungmu, merubah membuat tai lalat-tai lalat baru dan sebagainya, itu yang tidak diperkenankan, atau menyambung rambut, itu tidak diperkenankan. Ada masalah membuat kecantikan yang sifatnya tidak merusak, tidak mengganggu kulit, dan tidak mengganggu kesehatan, maka itu boleh. Misalnya pakai bedak seorang wanita, pakai pelembab, atau pakai obat oles-oles itu. Ada bukan sesuatu yang dilarang, asalkan tidak membahayakan. Bahkan ada pengobatan misalnya apa, bagaimana dengan sesuatu yang najis. Dioleskan dengan satu yang najis. Ini babnya baru bahasanya. Kalau untuk membuat kecantikan dengan sesuatu yang najis, maka itu haram. Kenapa? Berbelepotan dengan najis, hukumnya adalah haram. Tapi kalau untuk pengobatan, obatnya hanya itu, maka diolesi saja untuk pengobatan atau luka gatal dan sebagainya. Harus diobati dengan obat yang ternyata obat itu najis. Olesi saja, kan tidak dimakan. Bukan untuk waktu sholat, tapi setelah itu dicuci setelah selesai. Itu masalah pengobatan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua adalah kecantikan batin terlebih dahulu. Semoga Allah menjadikan jasad kita bagi orang lain adalah cantik. Artinya apa? Kita menyenangkan perilaku kita. Sehingga hubungan tetap indah. Kecantikan yang sesungguhnya adalah akhlak. Kita bukan seperti orang kafir, orang barat. Wanita kafir itu mengandalkan dua. Cantik dan punya duit. Sehingga mereka sibuk ngurusi jasadnya. Sebab selagi dia tidak cantik, tidak akan laku lagi. Selagi tidak punya duit, tidak bisa membeli laki-laki untuk senang dengannya. Setelah dia punya duit, tadi punya kecantikan, dia sampah. Tapi dalam Islam bukan itu. Akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Sehingga akhlak yang mulia adalah kecantikan yang sesungguhnya. Kalau sudah istri cemberut, istri suka marah-marah, lupa ini hidungnya kayak apa, sudah tidak ingat mancung atau tidak mancung itu. Tidak ingat itu. Kenapa? Perilakunya ke begitu, subhanallah. Suami ngasih duit begini tetap kurang. Tidak, cuma begini, hari begini, gaji cuma begini. Cantik ya apa? Tidak kelihatan cantik sudah itu. Hilang semuanya. Sama seorang suami berpengkatan yang gantengnya kayak apa, tapi perilakunya kasar, mulutnya tajam. Hilang, sudah tidak kelihatan lagi kumisnya yang tipis itu. Tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah mukanya yang serem. Tapi keindahan itu, akhlak yang mulia. Tidaknya kita konsentrasi dalam urusan-urusan perilaku yang mulia, ya, kelembutan itulah yang menjadikan sebab keindahan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mohon doa khusus untuk pengadaan perlengkapan Al-Bahjah TV, kamera 1 unit. Semoga Allah mudahkan urusan ini, karena memang kita harus menggunakan inovasi pengembangan-pengembangan. Kurang kamera 1 unit, kurang lebihnya adalah 15 juta. TV LED 3 unit, 48 inch, kurang lebihnya 25 juta. Server video 20 juta. Totalnya 60 juta. Semoga Allah mengirim hamba Allah yang bisa menyelesaikan urusan ini. Dan ini adalah seperti bangun pondok juga. Kenapa? Dengan 60 juta ada 2020, 48, 15. Maka ketahuilah, ini akan tersebar dakwah kemana-mana. Seperti hari ini tuh, saudara-saudara kita di Korea itu dengar langsung layar terbuka. Saudara kita di luar negeri sana membuka. Seperti di Jawa Timur hari ini di Masjid di Al-Bahjah Pondok itu dibuka. Dan banyak teman-teman membuka di masjid seperti dibuka televisi untuk dengar ceramah hari ini. Makanya harus kita sempurnakan masalah televisinya ini. Untuk bisa menyebarkan dakwah ini bisa kemana-mana, alhamdulillah ke penjuru dunia. Kelihatannya kita duduk di sini akan lebih berkat pejuang-pejuang yang selama ini memfasilitasi atau mempermudah atau memberikan bantuan tentang multimedianya ini bisa tersebar ke penjuru dunia. Dan juga jangan lupa pondok terus membangun, jangan lupa untuk mendoakan agar Allah mengirim orang-orang ahli surga yang bisa berjuang di pondok pesantren ini. Baik, mari kita tutup dengan doa. Dan jangan lupa majelis besok maulid khusus ibu-ibu. Bapak-bapak di sini nunggu, nganterin ibu-ibu nongkrong di sini nanti sama saya nanti. Ibu-ibunya datang ke sana ke masjid di Wanasaba. Jadi biar tahu pesantren Putri Al-Bahjah itu di Wanasaba, bukan Wonosobo. Wanasaba ini setengah kilo dari sini. Ya betul, saya tidak salah. Wanasaba, bukan Wonosobo. Wanasaba itu Sendang Sumber sini. Kemudian untuk ibu-ibu saja, mulai jam 8 atau 7.30 sampai selesai. Sebelum duhur sudah tuntas, enggak lama-lama. Kemudian Majelis Al-Bahjah Indramayu adalah Ahad, Sabtu Ahad depan. Majelis Muslimah Indramayu, muslimahnya adalah juga Sabtu depan, adalah jam 3 sore, 3.30. Majelis Muslimah Karangjala siang ini insyaAllah di Musola Baitur Rahim. Dan juga jangan lupa pendaftaran santri baru. Pendaftaran santri baru untuk pesantren, bukan untuk SD, SMP, SMA. SMA juga dibuka. Kemudian pesantren khusus, tahfidz dan pesantren tafaqquhnya untuk syariat yang besar. Pendaftaran santri baru mulai saat ini, 1 Maret sampai 25 Mei. 1 Maret, 25 Mei, dan semuanya terbatas sesuai dengan kekuatan kami menampung karena kamar. Jadi mohon segera, dan nanti akan diseleksi, dan akan dipilih siapa yang lebih serius untuk mau belajar. Ini saja insyaAllah. Ini pendaftaran apa lagi? Pendaftaran calon santri baru dibuka. Hah? Sama. Tanggal 1 Maret sampai 30 April. Beda. Bukan sama. Ini 30 April itu 25 Mei. Oh. Pelaksanaan tes dan seleksi calon santri baru tanggal 15 sampai 17 Syaban, 23 sampai 22, 25 Mei. Mohon maaf, pendaftarannya sampai 30 April, bukan sampai Mei. Ini yang benar yang kedua, bukan yang pertama. Insyaallah. Tanya aja lah, bingung saya kadang-kadang bacanya. Insyaallah. Insyaallah pokoknya daftar segera, sekarang sudah dimulai insyaallah. Insyaallah banyak yang daftar. Baik. Untuk menghubungi, untuk kontak personnya 0853 22 90 5511, 0853 22 90 5511, atas nama Abi. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, muliakan kami Allah dengan khusnul khatimah, dan jauhkan kami dari siksa kubur ya Allah. Jangan sampai kami susah di alam barzah nanti ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah mendahului kami dari ahli iman itu, ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka, guru-guru kami, orang tua kami, nenek moyang kami ya Allah dari ahli iman. Ampuni mereka, angkat derajat mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada kami di saat kami hidup, dan kelak di saat kami menjadi ahli kubur, dan kelak di saat kami kau bangkitkan di padang mahsyar, dan kelak ya Allah berikan kasih sayangmu di akhirat nanti, hingga kami masuk surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami saat ini, kami mohon ya Allah kumpulkan kami kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan perkumpulan ini perkumpulan orang-orang yang kau ridai. Dan kami mohon ya Allah, pandang kami dengan kasih sayangmu, pandang tempat ini dengan kasih sayangmu. Tempat ini tempat untuk menuntut ilmu, maka ya Allah, makmurkan tempat ini Allah, secara lahir dan batin, pembangunannya, yang dan yang datang ya Allah, jaga kami semua. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini, baik yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, atau dengan tenaga mereka, atau dengan pikiran mereka, atau dengan panjatan di tengah malam, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, untuk diri mereka dan keluarga, mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang mulia, orang-orang tulus ya Allah, ahli surgamu. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang berjuang di sini, jadikan mereka ahli ikhlas. Kirimkan ahli ikhlas ke tempat ini, dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon, mohon, dan kami mohon, jaga keluarga kami, rumah tangga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suasana yang indah dalam cinta karenamu, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Muliakan kami di dunia dan di akhirat, di rumah tangga kami dan di masyarakat kami. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, para santri yang belajar di sini dan semua yang belajar di sini, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat, dan orang tua mereka berikan segala kebaikan, keberkahan dalam hidup mereka. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang korido ya Allah. Yang telah meninggal, ampuni, angkat derajat mereka ya Allah. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari dengki dan dendam ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian kepada sesama kami. Kami ingin hidup saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, ampuni segala dosa kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Dosa kami sangat banyak ya Allah. Ya Allah, banyak hajat yang tertunda. Dan kami ya Allah, tidak ada tertundanya hajat kami ya Allah. Dan tidak ada musibah yang menimpa kami, tidak ada percobaan untuk kami kecuali karena dosa-dosa kami. Maka ampuni kami ya Allah. Ampuni kami dan kabulkan hajat kami ya Allah. Ampuni kami dan kabulkan hajat kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah Makkah, ziarah Madinah, dan ziarah kekasihmu Nabi Muhammad di dunia saat ini, dan kelak ya Allah di akhirat ya Allah. Kami ingin selalu berziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad, kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, kepada ulama kekasihmu Nabi Muhammad, kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah, mati dalam keadaan iman-iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.